cintamu aku rasa buang masa. Kau selalu mendustakan cintaku. Aku pikir kau tak seharus, lebih baik ku beralih. Biarkan diriku terus bersendiri. Ku tak sanggup engkau setia, walau jasad dan juga nyawa sebagai tanda cinta padaku. Katamu tak mungkin ku percaya, kata-kata yang penuh dusta hanyalah bibir berkata yang memilukan. Menambah cukup berkali kau berkata, jangan diulang lagi dusta. Jangan kau pucuk hati yang terluka. Tak mungkin akan ku kembali, jika janji sekadar mimpi. Tak mungkin aku sanggup bersama denganmu.